hariku lalu dengan air mata. Hari-hariku lalu dengan hati luka. Tak pernah aku bayangkan kalau kita berpisah. Janji sehidup semati yang kita